الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الأكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullahu taala, syarah Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Sebelumnya, pada pertemuan yang lalu, Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullah memulai akidah wasithiyah beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pensyarah Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala menjelaskan sedikit ilmu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Bismillahirrahmanirrahim, ada beberapa yang boleh sebutkan. Yang pertama, para ulama berselisih tentang basmalah, apakah dia ayat pada seluruh surah dalam Al-Quran. Dan pendapat yang benar, dan ini yang beliau pilih juga syarih rahimahullah ta'ala, dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat Syekh Utsaimin bin Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, dan yang lainnya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri yang didatangkan untuk memisah antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan juga dua kesepakatan, yaitu yang pertama, bahwa ulama bersepakat tentang Bismillahirrahmanirrahim bagian dari suratul Naml, surah An-Naml. Ya, dalam Al-Quran disebut surah An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah An-Naml. Ya. Kemudian kesepakatan yang kedua, mereka ulama bersepakat juga bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan, ya, tidak termasuk atau tidak ada dalam surah At-Taubah, atau sering disebut dengan surah Bara'ah. Ini beliau sebutkan. Kemudian beliau juga menyebutkan beberapa faedah yang lainnya. Ya, kalau di dalam yang punya PDF itu di halaman 47. Itu cetakan yang ada, halaman 47. Baik, kita lanjut. Kata beliau rahimahullahu taala, ini masih sedikit ya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtulifa fi mabda'i ishtiqaqihi faqila min alaha ya'lahu uluhatan wa ilahatan uluhiyatan bima'na abada ibadatan wa qila min aliha bi kasri lam ya'lahu bi fathiha alahan idza tahayyara. Ya. Kemarin atau pertemuan sebelumnya, Syekh Muhammad Khalil Harras menyinggung bahwa ulama atau ulama nahwu, ulama bahasa Arab berselisih tentang kalimat Allah. Ya, lafzul jalalah Allah. Ya kan, dibahas bismillah, ya kan? Ba sudah disebut pembahasannya. Isim sudah. Ya. Kadang Allah. Bismillah. Lafzul jalalah Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah beliau singgung bahwa lafzul jalalah, ya, itu sebagian ulama nahwu menyebutkan dia ini jamid. Jamid, ya. Dalam bahasa Arab itu ada dua, kata secara umum ada dua. Ada jamid, ada mustaq. Jamid itu yang tidak punya pecahan. Ya. Kalau mustaq, kata ada pecahannya. Ya. Seperti kata doroba. Contoh ya, memukul. Nah, ini terpecah jadi yadribu, ya, akan memukul, ya, dorban, pemukulan, idrib, pukullah. Nah, ini mustaq namanya, terpecah-pecah, terbentuk. Paham ya? Ya. Dari kata doroba tadi, telah memukul. Ternyata bisa jadi akan memukul, ya, yadribu, pukullah, idrib. Ya. Ini mustaq. Ada kata jamid. Jamid itu tidak ada pecahannya. Contoh, hajarun, batu. Ya. Gak bisa dibentuk. Hajar, yahjuru, hajarun, tidak ada itu. Ini jamid. Nah, ulama nahwu berselisih, kata Syekh Muhammad Al-Harras. Apakah dia mustaq atau jamid? Ada yang menyebutkan dia jamid. Dan ini pendapat tidak kuat. Beliau kuatkan lafzul jalalah itu mustaq. Ya. Mustaq. Nah, sekarang beliau sebutkan yang mengatakan mustaq. Ini pendapat kebanyakan ulama. Mereka berselisih. Apa kata asalnya itu Allah? Apa kata asalnya kalau dia mustaq? Dari kata apa? Kata beliau, ah ini dia. Waktu lifa fi mabda istiqaqihi. Dan diperselisihkan asal ya, pecahan kata Allah. Ya. Wakila, ada yang mengatakan dari kata alaha ya'lahu uluhatan wa ilahatan uluhiyatan. Ya. Maknanya abada ibadatan. Ini asal katanya. Allah dari kata alaha. Alif, lam di fathah. Bukan aliha, tapi lam di fathah. Alaha. Itu asalnya. Apa makna alaha? Alaha bermakna abadah. Menyembah. Menyembah. Menyembah. Makanya Allah bermakna ini uluhatan atau ilahatan, bermakna ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Ini pas maknanya. Alaha ya'lahu. Nanti maksudnya uluhatan, uluhiyatan, abada ya'badu, ibadatan ubudiyatan, sama bentuknya. Makanya maknanya adalah Allah maksudnya ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Yang disembah, yang diibadahi itu Allah. Itulah Allah. Makanya jangan bingung ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Ya. Ada orang yang ketika dia baca firman Allah ini dia bingung. Apa dia bilang? Oh, berarti ada dua Allah. Di langit dan di bumi. Perhatikan firman-Nya, wa huwal ladzi fis samai ilahun. Di langit ada ilahun, ada ilah Allah. Wa fil ardi, di bumi ilahun. Ya, bingung dia. Ada dua. Ada ilah Allah, ya di langit, ada Allah di bumi. Maksudnya apa ini? Kembalikan makna Allah ilah asalnya. Apa makna ilah Allah di sini tadi? Ma'bud, yang diibadahi. Kalau kita kembalikan ke mana asalnya, tidak ada ya, pertentangan dalam ayat. Maka kita terjemahkan langsung asal maknanya. Dialah Allah yang diibadahi di langit. Dan dialah Allah yang diibadahi di bumi. Nah itu, kembalikan mana asalnya. Allah maksudnya yang diibadahi. Berarti dialah Allah yang diibadahi di langit. Dan dia pula yang diibadahi di bumi. Ya. Di langit diibadahi malaikat, menyembah Allah di langit. Ya. Di bumi ya manusia. Jelasnya? Ya, ini pendapat yang pertama. Ya, otomatis kita sudah tahu bahwa inilah pendapat yang kuat. Ya, wakila, pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan dari kata aliha. Ah, apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama lamnya di fathah, alaha. Ini yang kedua jadi dari kata aliha. Ya, dikasri lam, kata Syekh. Dengan dikasro lamnya, aliha. Kalau tadi alaha, ini aliyah. Ya'lahu, ini mudhari'nya. Ya'lahu bi fathiha, bi fathah. Ya'lahu. Ya. Kalau mudhari'nya sama ya. Kalau tadi alaha ya'lahu, fil mudhari'nya sama. Ini dibawa aliha ya'lahu. Alahan masdarnya. Apa maknanya yang kedua ini? Idza tahayyara. Aliha, inilah katanya, kata pendapat yang kedua ini. Asal kata Allah dari kata aliha, maknanya bingung. Ya, kenapa lafzul jalalah Allah dari kata asal ya, bingung? Sebab yang memikirkan Allah, sifat-sifatnya, ya, bentuk kaifiat, bentuk sifat Allah, bingung. Kebingungan pasti memikirkan Allah, ya, sifat-sifatnya, bentuknya, ya, dan seterusnya. Ini kata mereka. Tapi ini pendapat yang ya, tidak kuat. Pendapat yang pertama, pendapat yang kuat bahwa kata lafzul jalal Allah dari kata ya, aliha bermakna abida. Ya. Abada itu bermakna Allah bermakna ma'bud yang diibadahi, yang disembah. Was-sahihul awwal. Nah, makanya kata Syekh was-sahih dan pendapat yang benar al-awwal, yang pertama. Ya. Sebab lebih pas maknanya. Fahuwa ilahun. Nah, ini dia. Syekh sekarang jelaskan asal kata perubahannya, kenapa dari kata alaha langsung jadi Allah. Nah, bentuk perubahannya perhatikan supaya kita paham. Kata Syekh, fahuwa ilahun. Bi mana ma'luh. Allah, ya, Allah dari kata ilah. Bermana ma'luh. Makanya kadang ada pencerama-pencerama atau ya, sebagian penerjemahan, dia katakan kalau dia sebutkan bahasa Indonesia, ya, siapa ilahmu? Ya, ya kan? Siapa ilah maksudnya? Siapa rob? Siapa ma'budmu? Siapa yang kau sembah? Ya, sebab ilah itu mananya? Ilah mananya ma'bud. Ma'bud ilah sama. Ilah. Makanya la ilaha. Ah itu dia di situ. Makanya ketika para ulama mengurai makna dari la ilaha illallah, apa dia bilang? La ma'buda bihaqqi illallah. Sebab ilah artinya ma'bud yang disembah. Ya, nah, makanya Syekh sini perhatikan perubahannya. Alaha mananya ma'lu. Berarti sama, ma'bud. Timbangannya maf'ul, ma'bud, ma'lu. Ya. Madrub, itu timbang aja bentuknya. Perhatikan maknanya ma'lu, maknanya apa? Ma'bud yang diibadahi. Sudah dapat ketemu maknanya. Jadi Allah itu asalnya ma'lu. Ya. Maknanya ma'bud yang disembah. Walihada qala Ibnu Abbas, oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan Allahu dzul uluhiyah, dzul ilahiyah wal ubudiyah ala khalqi ajmain. Kata Ibnu Abbas, ini ada asar dari Ibnu Abbas, tapi ini dilemahkan sebagian ulama sebab dalam sanadnya ada keterputusan. Ya, tapi maknanya benar. Makna ucapan Ibnu Abbas benar sebagaimana telah kita urai tadi. Kata Ibnu Abbas, Allah itu maknanya adalah dzul uluhiyah atau dzul ilahiyah yang memiliki ya, keesaan tunggal. Itu makna Allah. Maksudnya apa? Hanya Allah yang diibadahi, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang menghidupkan matikan. Itu dzul ilahiyah. Zat yang memiliki ya, keesaan. Keesaan. Wal ubudiyah. Ya, sama. Ilahiyah, ubudiyah. Ya, mirip mana yang sama. Ala khulkihi ajmain. Terhadap makhluknya semuanya. Ya. Maksudnya semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan semua ibadah itu hanya kepada Allah. Itu maksudnya uluhiyah. Ya, ubudiyah. Wa alal qawli bil isyqaqi ya, kata beliau, wa alal qawli bil isyqaqi yakunu wasfan fil asli walakin ghalabat alaihi al-alamiyah fatajri alaihi baqiyatul asma' akhbaran wa awsafan. Yuqalu Allahu Rahmanun Rahimun Sami'un Alimun kama yuqalu Allahu Rahman Ar-Rahim. Ini sedikit ilmu. Beliau lebih meluas lagi membahas dalam sisi bahasa Arab, ya, dan beliau memberikan kita ilmu. Kata beliau, dan bagi ulama yang mengatakan lafzul jalalah ini mushtaq, ya, ini sifat, ya, Allah itu sifat. Pada asalnya itu Allah sifat. Sekarang kan lafzul jalalah sudah jadi nama kan? Iya. Bismillah dengan nama Allah. Nama itu isim. Alif, lam, dobel, lam, ha. Ya. Tapi asalnya dia sifat. Makanya beliau mengatakan wasfan fil asl. Ya. Akan tetapi walakin ghalabat alaihi alamiyah. Tapi keisimannya lafzul jalalah. Unsur namanya itu lebih mendominasi sifatnya. Walaupun dia sifat Allah itu asalnya, tapi sudah iya, seakan-akan sudah menjadi nama. Makanya bismillah dengan menyebut nama Allah. Padahal lafzul jalalah itu asalnya sifat. Kenapa sifat? Sebab tadi Ibnu Abbas mengatakan Allah adalah yang memiliki sifat uluhiyah. Sifatnya Allah itu hanya dia yang disembah, dia yang diibadahi. Esa. Ya. Tapi lafzul jalalah sudah menjadi sifat. sudah menjadi nama walaupun asalnya dia si sifat. Maka kata beliau, fatajri alaihi baqiyatul asma' akhbarun wa awsafan. Makanya semua nama-nama, ini kaidah penting ini, diingat. Nama-nama yang datang setelah lafzul jalalah, nama-nama Allah yang datang setelah lafzul jalalah di mana tempat manapun. Iya. Yang jelas kalau ada nama-nama Allah yang datang setelah lafzul jalalah, maka i'rabnya dua saja, tidak ada lain. Kalau bukan dia khabar, maka dia sebagai sifat. Ini kaidah penting. Seperti kalau kita katakan Allahu Rahmanun. Perhatikan, Allahu Rahmanun. Ya. Rahman nama. Ya. I'rabnya di sini kedudukannya dia sebagai khabar. Allah adalah Ar-Rahman. Jelas? Ya. Allah kata beliau, Allahu Rahmanun Rahimun Sami'un Alim. Semua sama itu, khobar. Rahman, khobar. Ya. Yang lainnya sifat. Rahim, sifat. Sami', sifat. Na'at. Yukul, dikatakan juga, Allahu Rahmanur Rahim. Allah yang. Nah, ini sifat. Kedudukannya sekarang. Sifat, sebab diterjemahkan pakai yang. Ini bahasa Arab. Ya. Mungkin yang kena belajar bahasa Arab, apa yang bilang Ustaz? Bingung. Tentu dalam bahasa Arab ini termasuk ilmu dasar ini. Ya. Kedudukan kata dalam kalimat itu bermacam-macam. Nah, ini Syekh singgung bahwa kalau ada nama Allah yang datang setelah lafzul jalalah, maka kedudukannya tidak lepas dari dua. Kalau bukan sebagai khobar, kalau khobar itu saya dekatkan mananya ya. Kalau khobar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu pakai adalah hadza kitabun. Nah, ini yang belajar usul lugo. Hadza ya. Maktabun. Hadza atau hadhihi sayyaratun. Ah, hadza mubtada kedudukannya. Sayyaratun maktabun itu tadi khobar. Kenapa? Coba terjemahkan. Ini adalah kitab. Ini adalah mobil. Ini adalah meja. Ini khabar namanya. Kalau diterjemahkan pendekatan mananya pakai adalah. Ini khabar. Kalau sifat, kalau kedudukan kata itu sebagai sifat dalam bahasa Arab, diterjemahkan pakai yang-yang. Muhammadun. Ya. Misalnya Muhammadun. Ya. Karimun. Ya. Pakai yang-yang. Atau seperti di sini. Allahur Rahmanur Rahim. Berarti kan? Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sifat. Jelas ya? Kesimpulannya itu tadi yang beliau sebutkan. Kalau nama Allah datang setelah lafzul jalalah, maka kedudukannya dalam kalimat itu cuma dua saja. Kalau bukan bi khabar, seperti tadi Allahur Rahmanun, Allah adalah yang pengasih. Kalau yang kedua, pakai alif lam, Allahur Rahmanur Rahim, sifat kedudukannya. Coba terjemahkan, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ilmu ya? Ya. Makanya bisa ditahu. Ya. Ketika Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan Bismillahirrahmani. Nah, makanya Ustaz kenapa dikasroh di situ? Ya. Kenapa bukan hu? Kenapa bukan Bismillahirrahmanu? Ya. Atau Bismillahirrahmana? Kenapa harus dikasroh Ustaz? Iya, sifat itu mengikuti kedudukan yang sebelumnya. Karena Allah di kasrah, karena Allah di mahfud majrur, dia pun ikut. Bismillahirrahmanirrahim ikut lagi, rahimi. Ya. Sebab dia sih sifat. Makanya kita terjemahkan dan di penerjemahan penulian mushaf seperti itu juga dengan menyebut nama Allah yang. Nah, makanya pasang. Nah, itu pendekatan bahasa Arab. Sekarang sudah selesai Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Sekarang beliau mengatakan ini ilmu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ba isim lafzul jalalah selesai. Sekarang kata Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Ini beliau memberikan ilmu kepada kita. Kata beliau, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ismani karimani min asma'il husna. Kata beliau Syekh Khalil Harras rahimahullah, ini adalah dua nama. Ismani dua nama, karimani yang mulia, dari nama-nama Allah Al-Husna yang indah. Ya. Ya, nama-nama Allah banyak ya. Bukan cuma 99. Keliru orang yang mengatakan nama-nama Allah 99. Salah. Ya. Salah. Betul ada hadisnya. Kata Nabi, "Inna lillahi 99 asman. Man addaha dakhala al-jannah." Sungguh Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitung 99 nama tersebut, dakhala al-jannah. Ini hadisnya sahih. Tapi tidak ada pendalilan bahwa nama Allah terbatas 99. Masya Allah, banyak orang yang hitung 99 nama. Tapi dia batasi, tidak ada. Iya. Tidak lebih dari 99. Salah. Nama Allah tidak terhitung. Lebih dari 99. Bukan pembatasan 99. Perhatikan lafadznya Nabi. Inna lillahi tis'un wa tis'in asman. Sungguh Allah memiliki. Perhatikan. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya masuk surga? Ya. Sama orang mengatakan, saya punya uang 3 miliar. Saya persiapkan 3 miliar ini untuk infak, membangun masjid. Ya. Apakah dalam bahasa itu hartanya cuma 3M? Tidak. Itu yang di rumah. Ya. Yang di tabungan, tempat lain, piutangnya. Ya. Paham ya? Sama, innalillah, sungguh Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitung 99 nama itu masuk surga, kata Nabi. Tidak ada pembatasan dalam hadis. Ya. Makanya para ulama menyebutkan dalam buku-buku tentang kaidah memahami nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nama Allah tidak terhitung. Dalilnya lagi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yang memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa beliau, kata beliau, ma nuhsi sana'an 'alaik anta kama afnaita 'ala nafsik, ya Allah, kata Nabi, saya tidak mampu menghitung pujian terhadapmu, ya, sebagaimana yang kamu afnaita 'ala nafsik, sebagaimana yang kamu pujikan terhadap dirimu. Nabi tidak mampu. Bersamaan dengan Nabi adalah manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga tidak mampu membatasi pujian tentang kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tadi. Ya. Makanya nama Allah tidak terbatas 99. Ismani karimani. Itu pun ada orang yang sebagian menghitung 99, ternyata ada yang bukan nama. Ya, dia masukkan oh ini nama Allah, padahal itu bukan nama. Ya. Padahal bukan nama. Nah, kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak ya. Lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Syekh, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama Allah yang mulia dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adallani ala ittisafihi ta'ala bi sifatir rahmah. Dua nama ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmah. Ya. Rahmah. Apa perbedaannya ini? Nanti disebutkan oleh Syekh, ilmu ini penting. Nah. Kalau dari sisi bahasa Arab, Rahman dari kata rahmat, Rahim dari kata rahmat juga. Ya. Maka yang datang terjemahan Indonesia, dia terjemahkan pengasih dan penyayang. Ya. Padahal kalau dari sisi bahasa Arab, Rahim, Rahman dari kata rahmat, ya. Rahim juga dari kata rahmat. Tapi apa perbedaannya? Syekh akan sebutkan nanti. Kata beliau, hiya sifatun haqiqiyah lahu subhanah. Sifat rahmat ini, ya, sifat yang betul-betul ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pada Allah Subhanahu wa taala hakikah, hakikiyah. Ya. Alama yalik bi jalali, sebagaimana yang pantas, ya, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah itu kata beliau ini penting. Kata Syekh, wala yajuzul qawlu bi anna al murada biha lazimuha ka iradatil ihsan wa nahwihi kama yaz'umul mu'attilatu wa sayati mazidu bayani dzalik insyaallah. Ya, masyaallah. Ya, ini Syekh, ya, begini beliau ini rahimahullah. Ketika menjelaskan sesuatu masih sempat meninju. Ya. Sebab memang beliau ini ahli dalam membantah kelompok-kelompok ahlul bidah. Hampir dari setiap titik pembahasan, ya, beliau memberikan bagian ahlul bidah. Ya. Tapi nanti, ya, ada tempat-tempat yang di situ beliau panjang lebar membantah ahlul bidah. Nah, ini beliau menjelaskan membantah orang-orang ahlul bidah. Kata beliau, sifat Allah Subhanahu wa taala ar-rahmah adalah sifat yang hak hakiki. Benar-benar ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, wala yaduzu, tidak boleh al-qul mengatakan bi annal murada biha lazim, bahwa yang diinginkan adalah keharusan sifat rahmat. Misalnya seperti mengatakan Allah ingin iradatul ihsan, Allah ingin membalas. Ingin membalas. Ya, di sini sebelum kita lanjut membahas ucapan Syekh, perlu diketahui bahwa orang-orang Asy'ariyah, sudah sebutkan ya dalam pembahasan Lughatul I'tiqad, orang-orang Asy'ariyah termasuk orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak berani seperti Jahmiyah. Kalau Jahmiyah langsung tolak, Allah tidak bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, tidak ada, semua sifat-sifat Allah ditolak. Orang Jahmiyah. Ya. Yang ada cuma satu yang mereka yakin, Allah itu ada. Semua nama dan sifat Allah SWT ditolak. Jelas? Ini Jahmiyah. Nah, ada orang-orang Mu'tazilah juga, enggak berani seperti Jahmiyah. Siapa mereka? Orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah, dia tempuh jalan ta'wil. Padahal hakikatnya, tujuan mereka sama dengan orang-orang Jahmiyah adalah menolak. Orang-orang Asy'ariyah mentakwil. Ketika dia baca firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mubsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah terhampar. Oh, tangan di situ bukan tangan, tapi kemampuan, kudrah. Jelas? Ini orang Asy'ariyah. Ya. Nah, ada lagi yang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala dengan keharusannya sifat itu. Saya berikan contoh. Orang-orang Asy'ariyah menolak Allah itu tidak bersifat mahabbah. Allah tidak mencintai. Tidak ada sifat cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. Yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Itu balasannya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Jelas dalam ayat. Yuhibbu, mencintai. Apa kata orang Asy'ariyah? Dia tafsirkan sifat mahabbah dengan keharusan sifat mahabbah. Kata mereka, oh itu bukan cinta. Maksud mahabbah dalam ayat adalah Allah ingin membalas dengan surga. Kalau orang yang lihat, oh iya bagus maknanya. Ya, bagus maknanya, padahal batil. Ya. Dia tafsirkan sifat mahabbah dengan keharusan dari sifat cinta. Keharusan sifat cinta, kalau Allah mencintai hamba, dibalas. Ya. Ditolong, dibalas, ya. Dimudahkan segala urusannya. Ini keharusan dari sifat mahabbah. Kalau mereka tidak, mereka tafsirkan sifat mahabbah dengan keharusannya. Berarti asalnya apa? Allah tidak mencintai. Faham? Ada lagi, sebagian orang Asy'ariyah, dia tafsirkan sifat ya, dengan keharusannya. Mahabbah. Kembali ke sifat cinta. Mereka mengatakan, oh ayat itu yang dikatakan Allah mencintai, bukan maksudnya Allah mencintai. Iya. Tapi balasan Allah, itulah cinta Allah. Surga itu balasannya Allah, itulah cinta Allah. Benar atau tidak ucapannya? Hah? Benar atau tidak? Batil. Bahkan ini lebih parah dari yang pertama. Dia tafsirkan sifat mahabbah adalah surga, makhluk. Berarti sifat Allah makhluk. Balasan Allah terhadap surga, kepada hamba berupa surga, itu keharusan dari sifat cinta. Karena Allah mencintai hamba, Allah balas dengan surga. Tapi surga ini bukan cinta Allah, bukan. Surga ini makhluk. Makhluk, Allah cipta. Ya. Tempat kembali orang-orang yang beriman. Mereka katakan, surga itulah cinta Allah. Ya, itulah cinta Allah, itulah surga. Berarti Allah tidak mencintai. Ya, sama ucapan Jahmiyah. Allah tidak mencintai. Nah, ini Syekh singgung di sini orang-orang Asy'ariyah. Ya, makanya kalau yang punya buku Mu'tazilah, kata Mu'tazilah di situ kasih tanda bintang, yang dimaksud adalah orang-orang Asy'ariyah. Mereka ini orang-orang Asy'ariyah. Tapi kalau dari sisi golongan mereka Mu'tazilah semua, sama Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, semua Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dari kata atol, menolak. Ya. Tertolak. Ya. Makanya semua orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dia tolak semua atau dia tolak satu atau dia tolak sebagian, semuanya orang-orang mu'attilah. Semua namanya mu'attil. Di dalam mu'attil ini berkelompok-kelompoklah mereka. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ya. Masing-masing berbeda sesuai dengan pentolannya. Kalau Jahmiyah pentolannya siapa? Jahm bin Safwan. Ya. Kalau Asy'ariyah Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi beliau sudah bertobat rahimahullah. Ya. Orang-orang yang menyandarkan kepada Abu Hasan sudah bertobat. Ya. Mu'tazilah pentolannya Wasil bin Atha. Ya. Mu'tazilah. Tapi semua akidahnya sama, mentaktil sifat. Hanya berbeda-beda dalam mentaktil, ada yang menolak sebagian, ada yang menolak semuanya, ya. Ada yang menolak tapi bentuknya takwil, itulah Asy'ariyah. Ini dia maksud orang-orang Asy'ariyah. Kata beliau, wala yajuzu qawlu bi anna al-murada biha lazimuha. Sudah ya? Kata beliau, tidak boleh kita katakan sifat itu yang diinginkan adalah lazimnya, keharusannya. Tidak boleh. Tafsirkan sifat itu, maknakan sifat itu dengan sesuai dohirnya. Mahabbah, cinta. Berarti Allah memiliki sifat cinta. Sama di sini, Ar-Rahman. Rahman dari kata rahmat. Ya, menyayangi, mengasihi. Berarti Allah memiliki sifat itu. Makanya di atas tadi Syekh sudah tekankan memang. Kata beliau, wahiyah sifatun hakikiyah. Itu penting itu kalimat. Ini adalah sifat yang benar-benar ada pada Allah. Sifat menyayangi, rahmat. Ya. Jangan di... Ya, serong kanan, serong kiri. Oh, maknanya ini, maknanya ini. Tidak. Ya. Ini siapa? Ucapan Ahlul Bidah. Makanya Imam Ahmad, Imam Malik, semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, salaf. Ya. Kalau ditanya tentang asma sifat, sama semua jawabannya. Dinukil dari Imam Malik, Imam Ahmad Al-Auza'i, sifatnya Tsauri. Apa kata mereka? Amir ruha kamaja'a. Biarkan itu sebagaimana datangnya. Jangan tawil-tawil, jangan tanya bagaimana bentuknya. Biarkan sebagaimana datangnya Al-Quran. Selamat kalau seperti ini ya. Sebab Al-Quran itu Allah turunkan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu jelas ya. Makanya Allah pilih bahasa Arab supaya jelas, dipahami. Mahabbah, cinta ya, cinta ya. Jelas ya, rahmat ya, kasih sayang. Itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dibuatkan dari Auza'i dan semua ulama. Ya. Kalau Imam Ahmad lafadznya ya. Amir ruwa kama jaa bila ta'wil. Amir ruwa kama jaa bila kaif. Biarkan nas itu, biarkan ayat atau hadis yang datang dalam sifat, biarkan sebagaimana datangnya, sebagaimana datangnya. Jangan ya, oh ini mananya. Jangan, dan jangan bertanya bagaimana bentuknya, bagaimana. Itu ucapan Imam Ahmad. Ya. Dan semua ulama, para ulama salaf, sama manhaj mereka dalam atau akidah mereka dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Ka iradatul ihsan wa nahwi, sebagaimana contoh ya, Allah ingin membalas atau Allah ingin memberikan kebaikan. Kama yusmul mu'attilah, sebagaimana yang disangka oleh orang mu'attilah. Wa sayati mazidu bayanin lidzalik insyaallah, dan akan datang penjelasan ya yang lebih banyak tambahannya insyaallah nanti ya. Ini masih ya, sedikit beliau singgung tentang ahlul bidah. Nanti ada babnya mungkin ya. Ketika lewat pertengahan, di situ ya, tentang ketika Ibnu Taimiyah dalam matan Aqidah Sittiyah menyebutkan beberapa firqah ya, mazhab-mazhab yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah ya, beliau bantah di situ. Kata beliau, "Ikhtulifa fil jam'i bainahuma." Ini ilmu penting tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Syekh Khalil Harras rahimahullah, dan diperselisihkan tentang makna keduanya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada mengatakan Rahman dan Rahim sama saja. Ada mengatakan tidak. Beda itu Rahman dan Ar-Rahim maknanya. Ya. Kalau berbeda maknanya, apa maknanya kalau begitu? Perbedaannya keduanya. Ini saya bahas. Waktu lima fil jam'i bainahuma, diperselisihkan tentang keduanya. Fakira, ada mengatakan al-murud bir-Rahman alladhi wasiat rahmatuhu kulla syai'in fi dunya. Ya. Ada yang mengatakan, tapi beliau tidak sebutkan ulama siapa ya, tapi jelas ada ulama yang mengatakan bahwa Ar-Rahman maknanya adalah yang sifat rahmatnya, sifat ya, kasih sayang Allah itu melingkup kulla syai'in fid dunya, apa yang dilingkup semua di dunia ya, itu sifat rahmat Allah dari nama Ar-Rahman. Jelas ini makna Ar-Rahman, yaitu sifat rahmat Allah yang luas ya, yang mencakup seluruh makhluknya di dunia. Lianna sigota fa'lan tadulu ala imtila wal kasro. Sebab kata beliau, yang pertama ini, fa'lan bentuknya fa'lan, rahman. Ya, kalau seperti ini bentuknya, ya, ini katanya maknanya imtila, penuh. Wal kathroh, banyak. Ya, berarti ketika kita bentuk sifat rahmat dengan bentuk fa'lan, itu rahman, berarti rahmat Allah yang sangat banyak dan sangat luas. Ya, berarti rahman adalah sifat rahmat Allah yang luas dan yang banyak. War rahim, dan adapun rahim, alladhi yakhtassu bi rahmatil mu'minin fil akhirah. Masyaallah. Wakil al-aks. Ini satu ilmu. Ya. Adapun rahim adalah rahmat Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Ya. Paham perbedaannya? Rahman dan ar-rahim. Kalau rahman, ya betul, sama-sama sifat rahmat. Tapi apa bedanya? Kalau rahman adalah sifat rahmat yang ada pada Allah yang didapati oleh makhluk di dunia. Rezeki dikasih, ya, diberi anak, diberikan kelapangan, diberikan dimudahkan. Ini kasih sayang Allah di dunia. Ini rahman. Faham? Ar-Rahim, rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Dibahas dengan surga. Ya, ini bentuk kasih sayang Allah. Allah bahas dengan surga di akhirat. Ini Ar-Rahim. Faham ya? Ini mana? Sebagian ulama menyebutkan ini perbedaannya. Kata Syekh, wakil al-aks. Ada yang mengatakan kebalikannya. Aks, kebalikannya. Maksudnya, kalau Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang di akhirat, Ar-Rahim kasih sayang Allah yang di dunia. Balik. Ya. Ini perbedaan. Wa qad dhahaba al-'allamah Ibnu Qayyim, adapun Ibnu Qayyim, ya, lain juga perbedaannya di sisi beliau. Dan Syekh Muhammad Khalil Harraf condong kepada pendapat Ibnu Qayyim. Sebab perlu diketahui bahwa Syekh Muhammad Khalil Harraf ini, beliau rahimahullah, adalah orang yang banyak mutalaah, sangat banyak membaca buku dua orang ulama, Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Ya. Ini Muhammad Khalil Harraf. Jadi beliau ini, ya, awalnya ahlul bidah. Orang sesat ini awalnya ini. Dia membantah Ibnu Taimiyah rahimahullah, tapi dia baca Aqidah Wasithiyah, wah, enggak ada yang salah dalam buku ini. Ternyata subhanallah, beliau bertobat, langsung beliau syarah Al-Aqidatul Wasithiyah. Masya Allah. Beliau orang Mesir, belajar di Mesir beliau ini. Ya. Dan beliau banyak-banyak membaca buku Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat, ya, ila anna rahman dalun ala sifatil qa'imah bidzat. Ya, ini penting. Kata Ibnu Qayyim, nama ar-Rahman itu adalah sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah yang ada pada diri Allah. Paham ya? Sampai sini paham. Yang ada pada zat Allah, diri yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-Rahim dalun ala ta'alluqihi bil marhum. Adapun nama Allah Ar-Rahim adalah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ta'alluq, hal yang dirahmati. Kalau tadi yang ada pada zat Allah, yang ada pada diri Allah, Rahman. Adapun nama Allah Rahim, sifat rahmat Allah yang dia berkaitan, yang sampai kepada makhluk. Yang sampai kepada makhluk. Makhluk diberikan ini, diberikan ya, apa yang mereka inginkan, rezeki, anak, dan seterusnya. Ini sifat kasih sayang Allah, ya, yang terkandung dalam Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman yang ada pada zat Allah, pada diri Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Ibnu Qayyim? Ya, beliau pakai dalil. Walihada lam yaji'ul ismur rahman muta'addiyan fil Qur'an. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran tidak pernah kita dapati lafad ar-Rahman muta'addi, berkaitan dengan makhluk yang diberikan rahmat itu. Tidak ada itu ar-Rahman. Yang ada adalah ar-Rahim. Seperti firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah merahmati mereka. Ya. Allah merahmati mereka. Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahmanan. Tidak ada itu rahman ketika berkaitan dengan yang diberikan rahmat. Tidak ada itu rahman, yang ada ar-rahim. Ini dalilnya. Adapun rahman datang dalam Al-Qur'an umum, didatangkan dalam bentuk sifat saja, tapi tidak berkaitan dengan yang diberikan rahmat. Seperti dalam firman-Nya Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Perhatikan? Iya. Itu hanya datang dalam bentuk sifat Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Tapi kalau Ar-Rahim dalam ayat ini wa kana bil mu'minin rahiman. Ya. Allah terhadap orang-orang yang beriman memberikan rahmat. Ya. Menyayangi mereka. Ini perbedaan. Walam yaqul rahmanan kata Syekh, dan Allah dalam ayat ini tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahmanan. Wa hadza ahsanu ma qila fil farqi bainahuma kata Syekh. Dan ini adalah pendapat yang paling bagus menyebutkan tentang perbedaan keduanya. Jadi di sini Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah seakan-akan condong kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa ruwiya an Ibn Abbas annahu qala huma ismani wa rafiqani ahaduhuma arakku min al-akhir. Itu juga lemah ya. Jadi beliau membawakan asar dari Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan bahwa keduanya adalah nama Allah yang raqiqan, lembut. Ahaduhuma arakku min al-akhir. Ya, raqiqan itu ya. Asal katanya lembut, tapi yang dimaksud dalam hari ini, asal ini adalah banyak. Ya, banyak memberikan rahmat. Yang sangat banyak memberikan kasih sayang kepada makhluk. Ahaduhuma arakku min al-akhir. Yang satu, ya, lebih banyak daripada yang lain. Lebih luas daripada yang lain. Ini lemah ya, dari Ibn Abbas. Wa mana ba'duhum. Ini sedikit ilmu. Kata beliau, wa mana ba'duhum qawlu rahman fil basmalah na'tan lismil jalalah li'annau alamun akhor lillah la yutlaku ala ghairihi wal a'lam la yut'atu biha. Ini sebenarnya ya, tambahan. Beliau kembali lagi membahas dari sisi bahasa Arab. Kata beliau, sebagian ulama, sebagian orang melarang ya, tidak boleh katanya kalau kita i'rab itu bas ar-rahman dari dalam pada kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, i'rab itu kedudukan kata dalam bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan, sebagian orang mengatakan bahwa ar-rahman itu tidak boleh kita i'rab sebagai na'at, sifat. Padahal yang benar sifat. Ya. Makanya kita terjemahkan, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti kedudukannya rahman adalah sifat. Itu kita terjemahkan seperti itu. Dan ini yang benar. Ini Syekh menyinggung orang yang mengatakan bukan sifat. Ya. Bukan sifat i'rabnya, kedudukannya. Dilarang katanya. Ya. Tidak boleh kita katakan itu sifat. Li'annahu alamun akhar. Sebab ar-Rahman adalah nama. Ya. Yang lain itu Allah. Ya. Makanya tidak bisa kita katakan sifat. Sebab ar-Rahman itu nama untuk Allah. Betul, nama untuk Allah. Ya. La yutlaku ala ghairihi, sebab Ar-Rahman ini adalah nama untuk Allah yang tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Makanya tidak boleh itu orang bernama Rahman dan Rahim. Tidak boleh. Ya. Ada sebagian nama-nama yang khusus untuk Allah tidak boleh dinamakan nama yang lain. Kalau nama Allah Al-Aziz, boleh. Misalnya ada yang anaknya dikasih nama Aziz, boleh. Tapi kalau Rahman tidak boleh. Harus ada Abdul Rahman, ada abdunya. Atau Abdul Rahim. Ya. Demikian pula lafzul jalalah. Nama Allah, lafzul jalalah itu khusus untuk Allah. Makanya di zaman ulama, selama zaman siapa, ada orang yang dikafirkan, dia kasih nama anaknya Allah, kafir. Ya. Dia kasih nama anaknya Allah, lafzul jalalah, kafir. Dikafirkan oleh para ulama. Ya, tidak boleh. Ya. Sama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Khusus untuk Allah. Nah, makanya orang mengatakan berarti tidak boleh kita katakan sifat. Ya, sebab dia nama. Dan kaidah dalam bahasa Arab, al-a'lam la yut'atu biha. Nama itu tidak boleh diira sebagai sifat. Kata beliau, wasuhi annahu na'tun. Dan yang benar, sebagaimana kita katakan tadi, bahwa ini, dia sih sifat yang benar. Bi'tibar wa ma fi min ma'na al-wasfiyah. Betul, ar-Rahman itu nama. Ya. Tapi terkandung di dalamnya sifat, sebagaimana kita jelaskan tadi. Betul di asalnya sifat. Ya. Ya. Tapi keisimannya, kenamaannya sudah mendominasi dia sifat. Makanya seakan-akan dia sudah seperti nama. Ya. Ar-Rahman ismuhu ta'ala wasfuh. Dan Ar-Rahman kata Syekh adalah nama Allah dan sifatnya. Nama Allah dan sifatnya. Makanya Ar-Rahman, kalau yang tanya, Ar-Rahman itu nama atau sifat? Ya, nama dan sifat. Nama dan sifat. wala tunafi ismiyatuhu wa wasfiyatuhu fa min haitsu huwa sifatun jara tabi'un 'ala ismillah wa min haitsu huwa ismun warada fil qur'an ghairu tabi' bal wurudal ismil 'alam kaqouli ta'ala ar-rahman al-asistawa. Ya, kata beliau, dan ini tidak menafikan keisiman lafaz ar-rahman, dia itu sifat. Ya, tidak menafikan. Dari sisi dia sifat, sebab kalau dia datang dalam Al-Quran, ya, selalu diirob dengan sifat. Sifat. Tapi kalau dari sisi nama dia, dia nama. Makanya dalam Al-Quran kata Syekh, datang dalam Al-Quran berbentuk nama. Seperti kata Syekh firman Allah, Ar-Rahman alal arsistawa. Ya, Ar-Rahman alal arsistawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsh. Beristiwa di atas arsh. Baik, selesai tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca sedikit matannya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, masuk matan baru. Masyaallah, panjangnya Bismillahirrahmanirrahim ya. 2 hari. Baik. Tapi masyaallah banyak faedah yang diberikan oleh Syekh Muhammad Al-Kharas rahimahullah. Baik, berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ini pembukaan dari Ibnu Taimiyah. Masyaallah, ini belum masuk akhir usia ya. Baru mukaddimah. Beliau baru sebutkan bismillahirrahmanirrahim kemudian pembukaan. Sama kalau orang berkhutbah sebelum masuk isi khutbah, ya. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ini beliau di sini. Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu pembukaan. Pembukaannya kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya, segala puji hanya milik Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk. Iya. Dan agama yang benar, liyuzhirahu 'alal din kulli, agar menampakkan, meninggikan agama itu di atas seluruh agama yang lain. Ya, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan saya bersaksi bahwa tidak sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak sekutu baginya. Iqraran bi wa tauhida, dan saya menetapkan hal tersebut sebagai bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah dan rasulnya. Ya, dan semoga selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, washabihi wasallam tasliman mazida, dan untuk sahabatnya, dan keselamatan untuk mereka semua, tasliman mazida, keselamatan yang banyak. Ya. Perhatikan komentar Syekh Muhammad Al-Harras. Kata beliau, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dalam kurung ya, beliau syarah ya, sedikit demi sedikit. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu kalamin la yubda'u fi bihamdillahi wassalati alayya fa huwa aqta wa abtar mamhukul barakah wa warada mithlu dhalik fil basmalah. Kata Syekh Muhammad Al-Harras, alhamdulillah itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, semua ucapan, perhatikan, semua ucapan, mau khutbah, mau bicara, mau ya rapat musyawarah, semua kalam ucapan yang tidak dimulai di dalam kalam itu, dalam ucapan itu, yang tidak dimulai dengannya hamdalah, alhamdulillah, ya, dan tidak dimulai dengannya salawat atas Nabi, kata Nabi, fahuwa akta, maka terputus. Maksudnya apa akta? Terhapus berkahnya, tidak ada berkahnya ucapannya. Faham hadisnya? Kata Nabi, semua ucapan, pembicaraan, khutbah atau ceramah yang tidak dimulai dengan alhamdu dan salawat atas Nabi, maka tidak ada berkahnya. Kata Nabi, tidak ada berkahnya. Ini hadisnya ada dalam dari Nabi Sallam, tapi lemah, lemah. Wa warada mithlu dhalik fil basmalah, dan ada lafaz seperti ini, tapi basmalah. Dan betul ada hadisnya. Kata Nabi, kullu kalamin la yubda'u fihi basmalah fa huwa aqta. Semua ucapan, pembicaraan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus berkahnya, hilang berkahnya, tidak ada berkahnya. Ya. Faham? Berarti dua-duanya ada hadisnya. Ada hadis tentang hamdalah dan ada hadis tentang basmalah. Kedua-dua hadisnya lemah. Tapi maknanya kata Nabi, iya, ucapan itu harus dimulai dengan hamdalah dan basmalah. Makanya kata Syekh, Walihada jama'al mu'allif bainahuma. Oleh karena itu, mu'allif, yaitu Ibnu Taimiyah, pengarang, memulai kalamnya dalam Aqidah Wasithiyah dengan dua ini. Bismillah dulu, dan hamdalah. Ya. Kenapa kata Syekh? Amalan birruwayatain, sebab Ibnu Taimiyah mengamalkan dua hadis yang tadi. Nah sekarang, kalau kita ambil hamdalah, misalnya hadis yang tentang hamdalah, kata Nabi yang disebutkan oleh Syekh, semua ucapan yang tadi dimulai dengan hamdalah maka terputus berkahnya. Sekarang Syekh memulai dengan hamdalah terus malah. Hamdalah terus malah. Sekarang akhir usia yang antum lihat sekarang, Syekh memulai dengan hamdalah terus malah. Basmalah. Dengan basmalah. Nah, kata Syekh wal harus wala ta'arud bainahuma. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Syekh mengamalkan hadis kedua-dua hadis bahwa kata Nabi SAW, ya, semua kalam ucapan yang tadi mulai dengan bismillah terputus berkahnya, hilang. Dan semua kalam kata Nabi, semua ucapan yang tadi mulai dengan hamdalah terputus berkahnya. Beliau mengamalkan kedua-dua hadis tersebut. Kata Syekh, wala ta'arud, tidak ada pertentangan. Kenapa? Sebab fa innal ibtida kismani. Sebab permulaan itu ada dua. Ada permulaan hakiki dan ada permulaan idofi. Ada permulaan hakiki dan permulaan idofi, kata beliau. Permulaan hakiki adalah memulai sesuatu yang tidak ada sebelumnya sama sekali. Faham? Ini permulaan hakiki namanya. Nah, ada permulaan idofi. Permulaan idofi itu adalah permulaan juga, tapi kalau ditinjau dari sesuatu yang sebelumnya. Faham? Nah, kalau kita katakan, ada yang mau tanya, Ustaz, apakah Syekh di sini memulai kalamnya dengan hamdalah? Jawabannya iya, belum memulai kalamnya dengan hamdalah. Setelah bismillah. Faham? Setelah bismillah apa kata Syekh Ibnu Taimiyah? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini namanya ibtida' idofi namanya. Permulaan kalau disandarkan dari yang pertama. Kita katakan iya, beliau mulai dengan hamdalah dari bismillah. Setelah bismillah memulai dengan hamdalah. Permulaan idofi namanya. Nah, pertanyaan kedua, apakah beliau mulai dengan basmalah? Jawabannya jelas iya, beliau mulai dengan basmalah. Berarti Ibnu Taimiyah mengamalkan kedua hadis. Ya, bismillah dan hamdalah. Ya, bismillah dan hamdalah. Makanya ini Syekhul Haras, ya, mungkin beliau tujuannya menghilangkan waham, sangkaan-sangkaan mungkin ya, oh ini Syekhul Ibnu Taimiyah, ya. Enggak mulai dengan hamdalah. Nah, makanya beliau ya, jawab, kata beliau la ta'arud, tidak bertentangan. Bahwa Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah memulai kitab ini dengan hamdalah dan mulai dengan bismillah. Ya, hamdalah kita katakan permulaan kalau ditinjau dari setelah bismillah. Beliau dia yang paling apa? Permulaan setelah bismillah. Walhamdu. Ah, ini sudah tentang hamd. Nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah.